hatiku sedih di hari Minggu. Di sana kasihku berdiri menunggu di batas waktu yang telah tertentu. Ku Jakarta, aku kan kembali, walaupun apa yang kan terjadi. Terima kasih.